Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah, pembahasan Kitabus Siyam. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari bab yang ketiga. Kita masuk pada bab yang keempat. Bab yang keempat, fil qadai wasiyamil mustahabbi wa ma yukrahu wa yuhramu minas siyam. Bab yang keempat ini membahas tentang qada puasa Ramadan, juga membahas tentang puasa-puasa sunnah, dan juga membahas tentang puasa-puasa yang makruh, dan terakhir membahas tentang puasa-puasa yang haram. Kita langsung pada masalah yang pertama. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, qada'us siyam, tentang mengqadha puasa. Idza aftara al-muslimu yawman min Ramadan bighairi udhrin, apabila seorang muslim berbuka di siang Ramadan tanpa uzur, wajib alaihi an yatuba ilallah, maka wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah, karena ini dosa besar. Tidak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, ini dosa besar. Maka wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, wa yastaghfirah, dan wajib baginya untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Lianna dhalika jurmun azimun, karena yang demikian itu adalah dosa yang besar, pelanggaran yang besar. Telah berlalu akibat orang yang berbuka sebelum waktunya, ya. Nah, dari hadis yang sahih yang sudah kita baca, apa akibatnya? Akan Allah Subhanahu wa Ta'ala gantung di neraka dalam keadaan kakinya di atas dan mukanya di bawah, diikat di urat ketingnya, kemudian mengalir darah dari mulutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat, "Man haula?" Siapakah mereka itu sampai sedemikian dahsyat siksanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Jibril alaihi salatu wasallam menjawab, "Ulaika qaumun," mereka adalah suatu kaum atau orang yang berbuka sebelum waktunya. Alladzina aftaru aw yuftirun qabla tahillati shaumihim, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal waktunya, sebelum tiba waktunya. Apalagi mereka yang sengaja enggak puasa. Maka seorang muslim yang sengaja tidak berpuasa di siang Ramadan tanpa uzur, maka dia telah melakukan dosa besar, terancam dengan siksa Allah Azza wa Jal. Dan wajib baginya untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah, karena itu adalah jurmun azim, pelanggaran yang besar. Wa munkarun kabir, dan kemungkaran yang besar. Wa yajibu alaihi ma'at taubati wal istighfari al-qada'u biqadri ma'aftara ba'da Ramadan. Dan wajib bagi orang tersebut yang berbuka di siang Ramadan tanpa uzur, wajib baginya selain bertaubat dan juga istighfar, juga wajib baginya untuk mengqada puasa yang dia tinggalkan tersebut sesuai dengan hari-hari yang dia berbuka di bulan Ramadan. Kapan mengqadanya? Ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Wa wujubul qada'i huna 'ala al-fawri 'ala sahih min aqwali ahli al-'ilm. Dan kewajiban membayar qada atau mengqada puasa di sini dalam kasus yang seperti ini, ini 'ala al-fawr. Wajibnya itu 'ala al-fawr, wajibnya itu segera. Habis Ramadan langsung selesai hari raya. Karena kalau hari raya kan enggak boleh puasa. Haram berpuasa di hari raya. Maka hari keduanya jika dia sehat, jika dia bukan musafir, maka 'ala al-fawr, segera. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, min aqwali ahli ilm, dari pendapat-pendapat para ulama. Kenapa alal fawr, harus segera, beda dengan yang misalkan dia berbuka karena sakit, berbuka karena musafir, ada udzur syar'i, maka dia boleh mengqadanya kapan saja. Mungkin 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, atau bulan Sya'ban sekalipun. Ya. Yeah. Sebulan sebelum Ramadan berikutnya baru dia mengqadha, boleh. Kalau dia berbuka di bulan Ramadannya ada uzur syar'i, musafir atau sakit atau yang lainnya. Jika tidak ada uzur syar'i, maka wajib mengqadhanya 'alal fawr, segera. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Kenapa? Li'annahu ghairu murakhasin lahu fil fitr, karena orang seperti ini tidak diperbolehkan untuk berbuka. Bukan orang yang diberi rukhsah, diberi keringanan untuk berbuka. Seperti orang yang sakit atau orang yang musafir, dia ini tanpa udzur. Maka harus 'alal fawr, harus segera mengqadanya. Di samping tadi, taubat dan istighfar, karena ini dosa besar. Wal aslu an yu'addiyahu fi waqtihi. Yang pada asalnya orang tadi itu yang tidak punya udzur sama sekali, pada asalnya harus menunaikan puasanya pada waktunya, itu pada Ramadan. Tapi dia berbuka tanpa udzur, maka wajib untuk bertaubat kepada Allah, ya, dan juga mengqadha puasanya 'alal fawr, secara segera. Secara segera. Dan ini pendapatnya jumhur. Ini pendapatnya jumhur para ulama. Mereka berpendapat bahwasanya orang yang berbuka di siang Ramadan tanpa uzur, ya, enggak ada uzur sama sekali, maka yang pertama dia wajib bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Yang kedua, dia wajib mengqadha sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Ini pendapat jumhur para ulama. Di sana ada pendapat yang lain, ya. Ada pendapat yang lain yang mengatakan, na'am, dia hanya wajib mengqa, hanya wajib bertaubat dan beristighfar kepada Allah saja. Hanya wajib dan beristighfar, taubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Taib. Karena qada puasa yang dia lakukan setelah Ramadan ya, itu tidak mencukupi untuk membayar puasa, untuk membayar dosa yang dia lakukan karena berbuka tanpa sengaja. Tanpa uzur, afwan. Karena berbuka tanpa uzur. Karena berbuka tanpa uzur. Sehingga tidak mencukupi. Namun untuk dia mengqadha di hari-hari yang lain. Hanya saja dia wajib untuk bertaubat sebagaimana dosa-dosa yang lain. Bagaimana dosa-dosa yang dosa zina, dosa riba dan yang lainnya wajib bertaubat. Mereka yang berpendapat ini ya, mengatakan bahwasanya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya jika dia mengqadha puasanya di hari yang lain itu sebagai ganti dari hari yang dia tinggalkan ketika Ramadan, ketika dia berbuka dengan sengaja tanpa uzur. Bahkan mereka yang berpendapat dengan pendapat kedua ini membawa ucapan sebagian para sahabat. Sebagian ucapan yang dinukil oleh mereka adalah ucapannya Abdullah bin Mas'ud dan ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Dua sahabat ini mengatakan la yujzi'uhu qada'uhu wa in shamad dahr. Tidak mencukupi qada' puasanya, mengqada' puasa yang dia lakukan berbuka di siang Ramadan tanpa uzur, ya. Tidak mencukupi qada' berpuasa walaupun dia berpuasa ad-dahr sepanjang tahun. Walaupun dia berpuasa sepanjang tahun tidak mencukupi tadi puasa yang dia batalkan, yang tidak dia kerjakan sehari di bulan Ramadan tanpa uzur. Sehingga berdasarkan riwayat ini atau ucapan Abdullah bin Mas'ud dan juga ucapan Abu Hurairah, ya, sebagian para ulama berpendapat orang seperti tadi yang berbuka di bulan Ramadan tanpa uzur hanya wajib bertaubat dan wajib beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i, pendapat yang kedua ini. Kalau pendapat yang pertama tadi yang kita baca dari buku ini, pendapat dari jumhur para ulama, wajib taubat, istighfar dan mengqadha di hari-hari yang lain. Dan mengqadhanya wajib alal faur, segera, cepat. Enggak boleh ditunda-tunda seperti orang yang uzur karena sakit atau uzur musafir. Kalau uzur musafir atau uzur sakit, maka boleh ditunda sampai bulan Syakban sekalipun. Taib, ini yang pertama. Orang yang berbuka di siang Ramadan tanpa uzur, maka selain dia mengqadha juga wajib bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pendapat di jumhur. Kemudian yang berikutnya, paragraf yang kedua membahas tentang orang yang berbuka di siang Ramadan karena uzur. Kalau paragraf pertama tadi tanpa uzur. Amma idza aftara bi udhrin. Adapun jika dia berbuka karena uzur, ka haidin au nifasin, seperti uzur haid atau uzur nifas, au maradin au safarin, atau uzur sakit atau uzur safar, au ghairi dhalika minal a'dharil mubihati lil fitr, atau yang selainnya dari uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Orang seperti ini fa innahu yajibu alaihi alqada, wajib baginya membayar qada atau mengqada puasanya di hari-hari yang lain berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, fa'iddatum min ayyamin akhar. Maka jika dia sakit dan musafir kemudian berbuka, maka hendaklah dia mengqada di hari-hari yang lain. Ghair annahu la yajib 'alal fawr, hanya saja kewajiban mengqada puasanya ini ghair 'alal fawr, ghair na'am la yajib 'alal fawr, ghair annahu la yajibu 'alal fawr, la yajib 'alal fawr, tidak wajib segera, tidak harus secepatnya, tidak, tapi apa, boleh menundanya. Nah, boleh menundanya sekalipun sampai Syakban menundanya boleh, karena dia berbuka di siang Ramadan karena uzur sakit, musafir, haid, nifas dan yang lainnya. Dan ini pendapatnya jumhur para ulama. Pendapatnya jumhur para ulama, di antara mereka Syekh Muqbil dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin alaihi marahmatullah. Artinya mengqada puasanya tidak harus segera, tidak harus, tidak wajib, tapi dianjurkan atau disukai tentunya segera. Artinya lebih utama, lebih bagus segera, tapi tidak wajib, boleh menundanya sampai Syakban sekalipun. Bal ala tarahi ila Ramadanil akhir, bahkan boleh menundanya sampai Ramadan berikutnya jika ada uzur, ya. Nah, bal ala tarahi ila Ramadan akhir, bahkan boleh menundanya sampai Ramadan berikutnya. Artinya sebelum masuk Ramadan berikutnya. Bahkan ketika ada uzur lewat Ramadan berikutnya pun, nah, hanya wajib baginya untuk membayar qada saja. Nanti kan ada disebutkan di sini. Walaupun ada permasalahan, ada perselisihan. Lakin akan tetapi yunda bulahu, disunahkan baginya, wa istahabbu at-ta'jilu bil qada, dan disunahkan baginya untuk ta'jil segera, bil qada mengqadanya. Tidak wajib segera, tetapi disunahkan, disukai untuk segera. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila magfirati min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Mempercepat qada puasa ini artinya berlomba-lomba dalam kebaikan, dan ini disunnahkan. Juga li'anna fihi isra'an fi ibra'iz zimmah, dan juga ketika mengqada dengan segera padanya terdapat apa? Isra'an fi ibra'iz zimmah. Cepat berlepas diri dari tanggung jawab. Baik, sehingga disunnahkan untuk bersegera, tapi tidak wajib. Beda dengan tadi yang enggak ada uzur bukanya. Buka puasa yang gak ada udhur, maka wajib alal faur, wajib segera. Dan juga wali annahu ahwatu lil abd, dan juga karena yang demikian itu lebih berhati-hati bagi seorang hamba, lebih berhati-hati bagi seorang hamba. faqad yatra'u lahu ma yamna'uhu minas saum kamaradin wa nahwihi. Karena kadang-kadang muncul perkara-perkara yang menghalangi dia untuk mengqadha puasanya, seperti sakit atau yang semisalnya. Maka apa? Semakin cepat dia qadha puasanya, maka semakin cepat dia berlepas diri dari tanggung jawab, ya, dari kewajiban, dan ini lebih berhati-hati baginya. Ya. Nah, karena kadang-kadang seorang enggak bisa mengqadha, ya, karena muncul sebab-sebab yang lain. Mungkin sakitnya bertambah, ya. Nah, atau alasan-alasan yang lain. Fa in akharahu hatta Ramadan ats-tsani. Kemudian jika seseorang menunda qadha puasanya sampai Ramadan yang kedua, sampai Ramadan yang kedua belum sempat mengqadha. Ya. Masuk Ramadan lagi nih. Belum sempat mengqadha. Wa kana lahu udhrun fi ta'khirihi. Dan dia memiliki uzur untuk menundanya. Kenapa dia menunda? Karena ada uzur. Mungkin ketika hamil dia berbuka, gak puasa selama Ramadan. Ya, selesai hamil harus menyusui. Ya, menyusui setahun sampai datang Ramadan berikutnya, gak sempat lagi. Baru menyusui setahun, hamil lagi. Ya. Nah, terus demikian. Dia punya udzur untuk mengakhirkan qadanya sampai masuk Ramadan berikutnya, Ramadan berikutnya. Kan istamarra udzur. Seperti orang yang terus-menerus udzurnya, ya. Fa 'alaihi al-qadha ba'da Ramadan tsani. Maka baginya hanya wajib mengqadha saja setelah Ramadan yang berikutnya. Ramadan berikutnya juga belum bisa karena udzur tadi, hamil lagi misalkan, maka apa? Ramadan ketiga berikutnya dan seterusnya. Hanya wajib mengqadha. Hanya wajib mengqadha puasanya jika dia menundanya sampai Ramadan berikutnya karena udzur. Karena udzur. Amma in akharahu ila Ramadan ats-tsani bighair udhrin. Bagaimana kalau tanpa uzur? Mengakhirkan qada Ramadan tanpa uzur sampai Ramadan berikutnya. Adapun jika dia menunda qada Ramadan sampai Ramadan yang kedua bighair udhrin, tanpa uzur, ya. Malas saja, ya. Atau yang semisalnya tanpa uzur. Fa'alaihi ma'al qada'i it'amu miskin an qalyum. Maka wajib baginya di samping mengqadha puasanya, di samping wajib mengqadha, ya, juga wajib membayar fidyah, memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya. Hadza qaul jumhur, ini pendapat jumhur para ulama. Ini pendapat jumhur para ulama. Jumhur para ulama membedakan orang yang menunda puasanya sampai Ramadan berikutnya. Dibedakan antara yang menundanya karena uzur dengan yang tidak karena uzur. Kalau karena uzur, maka cukup bayar qadha saja. Walaupun sudah lewat Ramadan kedua, ketiga. Kalau tanpa udzur, maka di samping bayar qadha, di samping mengqadha puasanya juga membayar fidyah, memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya. Ini pendapatnya jumhur dan ini yang dipilih dalam buku ini. Di sana ada pendapat lain yang mengatakan bahwasannya hanya wajib mengqadha saja, tidak wajib it'am, tidak wajib bayar fidyah. Jadi tidak dibedakan antara yang apa ini, udzur, menundanya karena udzur sampai masuk Ramadan berikutnya, dengan yang tanpa udzur, tidak dibedakan. Nah, dia hanya wajib untuk membayar qadha. Dia hanya wajib mengqadha puasanya. Taib tidak wajib membayar fidyah atau memberi makan seorang miskin setiap harinya. Taib, yang berbeda hanya dalam hal al-ithm, dalam hal dosa. Orang yang tanpa orang yang karena udzur tidak berdosa jika dia menunda sampai Ramadan kedua. Sedangkan yang tanpa udzur, malas dan seterusnya sampai Ramadan kedua belum mengqadha. Ya? Maka apa, dia berdosa. Ini hanya bedanya. Kalau yang pertama tidak berdosa, yang kedua berdosa karena tanpa udzur. Baik. Tapi hanya wajib membayar qadha saja, atau hanya wajib mengqadha puasanya saja. Dan ini pendapat yang dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Hanya wajib mengqadha puasa saja. Sama saja yang menundanya sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur atau karena ada udzur. Bedanya hanya apa? Masalah dosa tadi. Kalau yang tanpa udzur dosa, kalau yang ada udzur tidak berdosa. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Muqbil Al-Wadi rahimahullah taala memilih pendapat ini karena apa? Karena tidak ada dalil. Tidak ada dalil wajibnya membayar fidyah bagi orang yang menunda puasanya sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur. Ini tidak ada dalilnya. Sehingga Syekh Muqbil dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala memilih pendapat yang hanya wajib membayar, hanya wajib mengqadha puasa saja. Tapi dia berdosa karena telah menunda sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa uzur. Mafhum ya? Fi khilaf, ada perselisihan dalam masalah ini di antara para ulama alaihim rahmatullah. Kemudian tentang masalah qadha Ramadan, apakah harus berturut-turut? Ya. Misalkan dia punya hutang Ramadan 3 hari karena sakit 3 hari misalkan. Apakah harus 3 hari berturut-turut? Apakah boleh? Bulan ini 1, bulan berikutnya 1 lagi, bulan berikutnya 1 lagi. Ataukah harus berturut-turut 3 hari nyambung? Dijelaskan di sini wala yushtaratu fil qada'i at-tatabu'. Tidak disyaratkan berturut-turut, tidak disyaratkan berturut-turut dalam hal qadha puasa. Tidak disyaratkan. Artinya tidak wajib untuk berturut-turut. Dan ini pendapatnya jumhur para ulama. Ini pendapatnya jumhur para ulama dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Bahwasanya tidak disyaratkan tatabu', tidak disyaratkan berturut-turut. Boleh nyambung berturut-turut, boleh juga terpisah-pisah. Bal yasihu mutatabi'an wa mutafarriqan. Bahkan sah puasanya jika berturut-turut atau terpisah-pisah. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Ini dalilnya. Barang siapa yang diantara kalian sakit atau dalam keadaan musafir, safar, kemudian berbuka, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka hendaklah dia mengqadha di hari-hari yang lain. Di dalam ayat ini, falam yashtarit subhanahu fi hadhil ayami at-tatabu'. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mensyaratkan tatabu', tidak mensyaratkan apa? Berturut-turut. Allah hanya mengatakan barang siapa yang sakit atau musafir kemudian dia berbuka, maka hendaklah diqadha di hari-hari yang lain. Di sini Allah tidak mensyaratkan apa? Berturut-turut, tidak. Walau kana syarton, jika seandainya itu syarat, harus tatabu, harus berturut-turut dalam mengqadha puasa, labayyanahu subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan menjelaskannya. Wa makana rabbuka nasiya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lupa. Ya. Tapi jika seandainya itu syarat, maka pasti akan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal. Gak akan tertinggal dan gak akan terlupa penjelasannya. Namun karena tidak disyaratkan berturut-turut, maka boleh untuk berturut-turut dan juga boleh terpisah-pisah. Naam. Berapa ini? Jam 7 lebih 9. Jam 7 lebih 9. Nah. Udah isya ya. Nah, barakallahu fikum. Di sana ada beberapa masail yang masih tersisa sebagai tambahan faedah ya. Di antaranya tentang orang yang punya qadha puas, punya hutang puasa, kemudian meninggal dunia. Ya. Apakah walinya harus memuasakan? Ya, harus mengqadha puasanya, walinya, anak-anaknya atau keluarganya atau kerabatnya atau tidak? Nah, kemudian siapakah wali yang membayar puasanya? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Taib naktafi bihadzal miqdar, subhanakallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.